بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها akan tetapi yang kami inginkan sekarang adalah sebuah permasalahan dari beberapa permasalahan di dalam kisah tentang hijrah tersebut. Wahiya anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghairi syakkin fid dini وَتَزْيِينِ دِينِ الْمُشْرِكِينَ yaitu bahwasanya sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang tidak berhijrah tanpa ragu terhadap agama Islam ini dan tanpa menghiasi agama orang-orang musyrik, yaitu tanpa memiliki anggapan baik terhadap orang-orang musyrik. Walakin mahabbatan lil ahli wal mali wal watani, akan tetapi mereka tidak berhijrah disebabkan karena kecintaan kepada keluarga, harta, dan negerinya. Falamma kharaju ila badrin, kharaju ma'al musyrikin karihina. Maka, tatkala mereka keluar ke Badr untuk mengikuti peperangan, perang Badr, mereka keluar bersama orang-orang musyrik dalam keadaan terpaksa. Faqatala faqutila ba'duhum birramyi. Lalu sebagian mereka dibunuh dengan lemparan panah atau tombak. Warami la ya'rifuhu. Dan orang yang melempar dari kalangan kaum muslimin tidak mengenalinya. Falamma sami'a as-sahabatu anna minal qatla fulanan wa fulanan syaqqa 'alaihim. Kemudian tatkala para sahabah radiyallahu anhum yang mengikuti perang Badr mendengar bahwasanya di antara orang-orang yang terbunuh bersama orang-orang musyrik ada fulan dan fulan dari kalangan kaum muslimin, maka hal itu berat bagi mereka. Wa qalu qatalna ikhwanana, dan mereka para sahabah radhiyallahu anhum mengatakan, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ila qawlihi wa kana Allahu ghafuran rahima. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka. Sampai pada firman-Nya dan Allah Azza wa Jalla, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qawla as-sahabati qatalna ikhwanana alima annahu law balaghahum anhum kalamun fid din aw kalamun fi tazyin dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Maka barang siapa yang mencermati kisah tentang mereka dan mencermati ucapan para sahabat radhiyallahu anhum, kita telah membunuh saudara-saudara kita, dia akan mengetahui bahwasanya seandainya sampai kepada mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, dari mereka, yaitu para sahabat yang tidak berhijrah, yang terbunuh bersama orang-orang musyrik di dalam perang Badr, seandainya sampai kepada para sahabat dari mereka ucapan celaan terhadap agama Islam atau ucapan tentang menghiasi, menganggap baik agama orang-orang musyrik, tentunya para sahabat tidak akan mengatakan kita telah membunuh saudara-saudara kita. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan فالصحابة ما قالوا إخواننا إلا لأنهم مستقيمون على الدين. Maka para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum tidaklah mengatakan saudara-saudara kita melainkan karena mereka, yaitu para sahabah yang tidak berhijrah, kemudian terbunuh di dalam perang Badar bersama orang-orang musyrik, kecuali karena mereka istiqamah di atas agama ini. Ma dzukira anhum annahum malu ma'al musyrikin aw madahul musyrikin. Tidaklah disebutkan tentang mereka bahwasanya mereka condong kepada orang-orang musyrik atau memuji orang-orang musyrik. Bal yubghiduna dinal musyrikin wa kanu 'ala at-tauhid. Bahkan mereka membenci agama orang-orang musyrik dan berada di atas tauhid. Wa kanu mukhlishina lillahi wa laysa fihim nifaqun. Dan mereka adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada pada mereka kemunafikan. Lakin taraku syai'an wahidan, wa huwa al-hijratu min ghairi udhrin. Akan tetapi mereka meninggalkan satu perkara, yaitu hijrah tanpa udhur. Falamahumullahu ala dhalika. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mencela mereka karenanya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan. فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada mereka dalam keadaan mereka masih berada di Mekah sebelum hijrah, bahwasanya yang demikian itu merupakan kekafiran setelah keimanan. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan kalbunya tentram dengan keimanan. Perhatikan yang dimaksud dengan kalimat anna dzalika kufrun ba'dal iman, bahwasanya itu merupakan kekafiran setelah keimanan. Isim isyarah dzalika ini kembalinya kepada kalamun fiddini, ucapan celaan terhadap Islam, au kalamun fi tazyini dinil musyrikina, atau ucapan tentang menghiasi, yaitu menganggap baik agama orang-orang musyrik. Yaitu kalau para sahabah radhiyallahu anhum mendengar bahwa mereka yang tidak berhijrah dan terbunuh di perang Badar tersebut bersama orang-orang musyrik, kalau mereka mencela Islam atau memuji agama orang-orang musyrik, tentunya para sahabah tidak akan mengatakan qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita, karena para sahabat mengetahui bahwa celaan terhadap Islam, memuji agama orang-orang musyrik ini merupakan kekufuran. Dan telah Allah jelaskan sebelum peristiwa hijrah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم. Dan yang lebih daripada hal ini adalah apa yang telah berlalu berupa firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ, karena sesungguhnya para malaikat mengatakan, fima kuntum, di negeri mana kalian tinggal, walam yaqulu kaifa tasdiqukum, dan tidaklah para malaikat mengatakan bagaimana pembenaran kalian, pembenaran terhadap Islam. Qalu kunna mustad'afina fil ardh, mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, fal malaikatu ma sa'aluhum an imanihim wa aqidatihim, maka para malaikat tidaklah bertanya kepada mereka tentang keimanan dan akidah mereka. Li'annahum ya'rifuna annahum 'ala 'aqidatin sahihatin wa 'ala imanin shadiqin. Karena sesungguhnya mereka, para malaikat, mengetahui bahwasanya mereka, para sahabat atau sebagian sahabat yang tidak berhijrah dan terbunuh bersama orang-orang musyrik di perang Badr, mereka berada di atas akidah yang benar dan di atas keimanan yang jujur. Lakin sa'aluhum anil makanil ladhihum fihi. Akan tetapi para malaikat bertanya kepada mereka tentang tempat yang mereka tinggal padanya. Haitsu la yajuzu lahum an yabqau fihi wa hum yaqdiruna 'ala al-hijrati minhu. Di mana mereka tidak boleh untuk tinggal padanya, sementara mereka mampu untuk berhijrah darinya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, walam yaqulu kadzabtum, dan para malaikat tidak mengatakan kalian berdusta. Mithla ma yaquluhu Allahu wal malaikatu lil mujahidil ladzi yaqulu jahadtu fi sabilika hatta qutiltu. Seperti apa yang Allah Azza wa Jalla dan para malaikat ucapkan kepada seseorang yang berjihad, yang mengatakan, aku berjihad di jalanmu hingga aku terbunuh. Fayaqulullahu kadzabta. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, engkau berdusta. Wataqulul malaikatu kadzabta. Dan para malaikat pun mengatakan, engkau berdusta. Bal qatalta liyuqala jari'un. Bahkan engkau berperang agar dikatakan sebagai pemberani. Wa kadhalika yaquluna lil 'alimi wal mutasaddiqi kadzabta. Demikian pula Allah Azza wa Jalla dan para malaikat berkata kepada seorang yang berilmu dan seorang yang bersedekah, engkau berdusta. Bal ta'allamta liyuqala 'alimun. Bahkan engkau mempelajari ilmu agar dikatakan sebagai orang yang berilmu. Ayyadan billah. Wa tasaddaqta liyuqala jawadun. Dan engkau bersedekah agar dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Al-Malaikatu lam taqul kadzabtum, lastum muslimina wa lastum mu'minina. Para malaikat tidak mengatakan kalian berdusta, kalian bukan muslim, kalian bukan mukmin. Bal qalu fi ma kuntum. Bahkan para malaikat berkata, di negeri mana kalian tinggal? Sa'aluhum 'anil makani alladhi hum mawjuduna fihi. Mereka, para malaikat bertanya kepada mereka tentang tempat yang mereka ada padanya. Mawjuduna haitsu kharaju ma'al musyrikina walau kanu mukrahina. Tempat yang mereka ada padanya, di mana mereka keluar bersama orang-orang musyrik meskipun mereka keluar dalam keadaan terpaksa. Li'annahum humus sababu fi tasallutil kuffari alaihim. Karena sesungguhnya mereka sendirilah yang menjadi sebab orang-orang kafir menguasai mereka. Wala yajuzu murafaqatuhum wal khuruju ma'ahum hubban lil mali walil ahli wa mudaratan likay yabqaw ala amwalihim. Dan tidak boleh menemani orang-orang kafir dan keluar bersama mereka untuk memerangi kaum muslimin karena kecintaan kepada harta dan keluarga, serta berbasa-basi dengan mereka agar mereka, orang-orang kafir, menjaga harta-harta mereka, yaitu harta mereka ini. Sebagian sahabat yang tidak berhijrah dan terbunuh dalam perang Badar bersama orang-orang musyrik. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Dan adapun mereka ini, yaitu sebagian sahabat yang tidak berhijrah dan terbunuh di perang Badar bersama orang-orang musyrik, maka para malaikat tidak mendustakan mereka. Bahkan para malaikat menjawab mereka dengan ucapan mereka, para malaikat berkata, bukankah bumi Allah luas sehingga kalian bisa berhijrah padanya? Wa yazidu dhalika idahan lil 'arifi wal jahili al ayatu allati ba'daha. Dan yang semakin menambahnya jelas bagi orang yang berilmu maupun orang yang bodoh adalah ayat yang setelahnya. Wahia qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, illal mustad'afina minar rijali wal nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan para lelaki dan wanita serta anak-anak yang tidak mampu berupaya untuk berhijrah dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, ya'ni la yu'dharu illa man taraka al-hijrata 'ajizan 'anha. Yaitu tidaklah diberi uzur kecuali orang yang meninggalkan hijrah dalam keadaan tidak mampu melakukannya. Fa innahu ma'dzurun, maka sesungguhnya dia diberi uzur. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan lil-khuruj. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita maupun anak-anak yang tidak mampu berupaya untuk keluar. Wala yahtaduna sabilan ilaihi, dan mereka tidak mengetahui jalan untuk keluar dari negeri kekafiran kepada negeri Islam. berhijrah. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Maka mereka itu pasti Allah Azza wa Jal memaafkan mereka. هَذَا وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ بِالْعَفْوِ عَنْهُمْ. Ini merupakan janji dari Allah Azza wa Jalla untuk memaafkan mereka yang tidak mampu berhijrah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, fahadha awdahu jiddan أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه. Maka ini lebih jelas bahwasanya orang-orang yang lemah ini tidak mampu untuk berhijrah, keluar dari ancaman. Maka tidak tersisa satu syubhat pun. Akan tetapi bagi orang yang mau untuk menuntut ilmu, berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Bal qala Allahu fihim, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang yang tidak mau belajar agama, tidak mau menuntut ilmu agama. Summum bukhmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli bisu buta, maka mereka tidak akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, na'am, iya. Ikhtilatul muslimina ma'al kuffari min ghairi udhrin amrun la yajuzu. Bercampurnya kaum muslimin dengan orang-orang kafir tanpa udhur adalah perkara yang tidak boleh. Bal la budda an tatamayyaza biladul muslimina an biladil kuffari, bahkan harus terbedakan antara negeri-negeri kaum muslimin dari negeri-negeri orang-orang kafir. Wala yukhalitul muslimul musyrika, dan tidak boleh seorang muslim tinggal bersama seorang musyrik di negeri orang-orang musyrik. Bal qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, la tatara naruhuma, api seorang muslim dan seorang musyrik tidak boleh melihat satu dengan yang lainnya. Ai yab'udu anhu mahma amkanahu dhalika, yaitu hendaknya seorang muslim menjauh dari seorang musyrik sebisa mungkin baginya untuk melakukannya. Hadis ini ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang selainnya dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam sahih Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 2645. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم